cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari kejora cinta. Dapat menghindari gejolak cinta.